Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar ayyuhal ahibbah ikhwatil kiram a'azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab syarah salatatul usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan penulis matan, warazaqana. Setelah kita kemarin membaca penjelasan pada pertemuan sebelumnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalati hadihil masail wal 'amalu bihin. Al-ula annallaha khalaqana. Annallaha khalaqana. Telah kita sebutkan dalil-dalil tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Dalil baik dari sam'i maupun akli. Sekarang kita akan masuk ke penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang telah memberikan rizki kepada kita, baik dari dalil yang sifatnya sam'i maupun akli. Taib qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu warazaqana, dan ucapan beliau warazaqana, dan dialah Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Adillatu hadhil mas'alati kathiratun minal kitabi was sunnati wal aql. Dalil yang menunjukkan tentang permasalahan ini sangat banyak jumlahnya, baik dari Al-Quran, Al-Kitab maupun As-Sunnah, hadith-hadith Rasul alaih salatu wassalam. Begitu juga dalil yang sifatnya akli, bisa dicerna oleh akal sehat kita. Ammal kitab, dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab. Faqala Allahu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah ar-razzaq yang berikan rizki bagi seluruh makhluknya. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-matin, yang kokoh. Di sini nas menunjukkan bahwasanya Allah lah ar-razzaq yang berikan rizki kepada kita dari berbagai bentuk rizki dan kenikmatan yang kita rasakan, mulai dari kita kecil di dalam perut ibu kita. Allah lah yang telah mengatur rizki bagi tubuh kita. Bahkan ibu sendiri, sang ibu sendiri, tidak tahu bagaimana cara memberi makan anaknya yang ada di dalam perutnya. Allah lah yang telah mengaturnya. Begitu juga ketika telah dilahirkan kita, sampai tumbuh dewasa. Rizki tak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita. Baik rizki yang sifatnya hissi maupun maknawi, makanan, minuman, ya, harta benda yang sifatnya hissi, konkret. Begitu juga rezeki yang sifatnya maknawi, ya, iman, Islam, nah, kelapangan dada untuk bisa menerima hidayah, untuk bisa menjalankan dan mengamalkan sunnah. Ini juga rizki, bentuk rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul man yarzukukum minas samawati wal ard, Qulillah. Katakan, siapa yang telah memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Qulillah, katakanlah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi. Dari langit turunnya hujan, dari dalam bumi dengan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan tetumbuhan, serta berbagai macam barang-barang tambang yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dialah Allah yang telah memberikan rizki tersebut. Wa qawlu, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard, dan katakan, siapa yang telah memberikan rizki kepada kalian baik dari langit maupun dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatanmu? Allah lah yang telah memberikan kita penglihatan dan pendengaran. Lau syaa Allah naz'ahuma minna wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah akan mencabut nikmat pendengaran dan penglihatan itu dari kita. Wa na'udzubillah. Dengan cara yang Allah kehendaki, yang mungkin tidak terbesit di benak kita, Allah Maha mampu. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang telah mengeluarkan al hayya minal mayyit, kehidupan dari kematian, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Ya. Siapa yang telah, ya, mengeluarkan benda yang hidup dari yang mati? Ya. Tanah, dataran yang luas, yang kering, ya, kering, seolah-olah tidak ada kehidupan. Tapi ketika Allah turunkan hujan, tumbuh dari dalam tanah itu makhluk, ya, pertumbuhan yang hijau. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang mengeluarkan kehidupan, yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, Allah yang mematikan benda yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, maka mereka pasti akan mengatakan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melakukan ini semua. Ya. Wal ayat fi hadza katsirah, dan ayat-ayat yang lain sangat banyak yang menunjukkan tentang hal ini. Bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki kepada kita dan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, amma sunnah, adapun dalil yang berasal dari sunnah nabawiyah, dari hadis Rasul tentang permasalahan ini, di antaranya faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janin, di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam tentang janin yang ada di dalam kandungan. Ya. Rasulullah sabdakan, yub'ats ilaihi malakun fayu'mar bi arba'i kalimatin. Ketika ya, janin berada di dalam perut ibunya, ya, maka pada waktu tertentu diutuslah kepada janin tersebut seorang malaikat. Maka kemudian diperintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat empat hal. Untuk mencatat empat hal bikatbi rizqihi. Yang pertama, untuk mencatat rizkinya. Mulai dia berada di dalam perut ibunya sampai dia meninggal dunia. Telah dicatat rizki baginya. Sehingga rizki yang akan didapat seorang hamba itu sudah sempurna pencatatannya. Sudah ditentukan kadarnya. Tidak akan berubah. Dan tidak akan meleset dari catatan tersebut. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi rawi. Sesungguhnya ruh kudus, yaitu Jibril alaihissalam, telah menyampaikan wahyu di dalam, ke dalam kalbuku. Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan meninggal sampai rizkinya disempurnakan. Jadi tidak mungkin seseorang itu meninggal dalam keadaan rizkinya belum tuntas, belum disempurnakan. Tidak. Tidaklah seorang satu jiwa pun meninggal dunia, mati, kecuali akan disempurnakan rizkinya terlebih dahulu. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah. Dalam kelanjutan hadis tersebut, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Perbaikilah di dalam kalian mencari rizki. Perintah untuk kita mencari rizki yang halal. Jangan mencari rizki dari jalan yang haram. Buat apa? Karena rizki sudah ditentukan bagi kita kadarnya. Maka kata Rasul, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Perbaikilah cara mencari rizkimu. Carilah dengan jalan yang halal. Karena kadar rizki kita sudah ditentukan. Buat apa mencarinya melalui jalan yang haram? Carilah melalui jalan yang halal. Nah, demikian dalam sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa amma ad-dalil, atau selanjutnya ya. Tadi yang pertama, diperintahkan malaikat tersebut untuk mencatat rizki sang janin. Wa ajalihi, dan juga untuk mencatat ajalnya. Kapan sang janin tersebut ya dilahirkan, kemudian seterusnya sampai dia mencapai dewasa, kalau memang ditakdirkan bisa mencapai usia dewasa, ya, atau tidak sampai mencapai usia dewasa tersebut, ya, ditentukan ajalnya kapan sang janin itu meninggal. Bisa jadi meninggalnya ketika masih dalam kandungan ibunya, atau baru dilahirkan sehari dua hari kemudian meninggal, atau bisa sampai hidup sampai usia 90 tahun, telah Allah tentukan dan diperintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatatnya, dan tidak akan meleset ketentuan ini. Wa amalihi, dan juga dicatat amalannya selama dia hidup, bagaimana amalannya telah ditentukan. Telah ditentukan. Wa syaqiyyun am sa'idun. Dan yang terakhir adalah dicatat baginya keadaannya. Dia menjadi ahlus syaqawah atau ahlus sa'adah. Menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Telah ditentukan. Apakah dia menjadi penghuni jannah, surga, ataukah menjadi penghuni neraka, telah ditentukan ya, di dalam sejak sang janin tersebut berada di dalam kandungan ibunya, telah ditentukan ini semua. Maka kita sebagai seorang mukmin wajib bagi kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk beriman dengan hadis ini. Karena hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhon, Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sahih, ya, muttafaqun alaih. Telah disepakati kesahihannya oleh dua imam, Bukhari dan Muslim. Maka tidak ada pilihan kita kecuali at-taslim, menerimanya. Ya. Dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini semua. Ya. Beriman dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Dan kita menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan syariat yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Mungkin bertanya kita di dalam benak kita, lalu bagaimana kalau sudah ditentukan kita ini celaka, sudah ditentukan sejak kita di dalam kandungan ibu kita, apakah kita termasuk penghuni neraka ataukah termasuk penghuni jannah? Wa nasallallahu ta'ala ayaja'alana jami'an min ahlil jannah. Semoga Allah mencatat kita sebagai penghuni jannah seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin bertanya di dalam benak kita, lalu bagaimana kalau sudah ditentukan? Percuma kita beramal. Mungkin sempat terbesit seperti itu dalam benak kita. Maka tidak demikian. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis pernah ditanya tentang hal ini. Ya Rasulullah, kalau memang demikian, ketentuan ini sudah ditentukan ataukah belum? Ketentuan seorang masuk menjadi penghuni surga, jannah, atau penghuni neraka, hal ini sudah ditentukan atau belum? Kata Rasulullah, sudah ditentukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata beliau, ya tentunya kita semua tidak tahu apakah Allah mencatat kita sebagai penghuni neraka ataukah sebagai penghuni surga. Tidak ada yang tahu satupun di antara kita. Ya. Karena itu perkara gaib. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Beramallah. Bukan kemudian kita putus asa, ya, dan berpangku tangan tidak mau beramal, bukan, ya. Tapi kata Rasul, i'malu. Beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap hamba akan dimudahkan amalannya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Maka seorang yang telah dicatat sebagai penghuni jannah, maka akan dimudahkan dia untuk beramal amalan ahlul jannah, penghuni surga. Dan sebaliknya, wa na'udzubillah, seseorang yang telah ditentukan sebagai penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Kita lanjutkan. Wa ammad dalil al-aqli. Adapun dalil aqli yang bisa dicerna oleh akal sehat, ala annallaha razaqana, tentang bahwasanya Allah, Allah lah yang telah memberikan rizki kepada kita semua. Ya, dalil aqlinya adalah fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin. Bahwasanya kita ini, ya, kita sadar dan kita paham bahwasanya tidaklah kita hidup di dunia ini kecuali harus dengan makan dan minum. Ya. Itu merupakan kebutuhan mendasar bagi kita, bagi makhluk hidup, ya. Yaitu harus makan dan minum. Ini kebutuhan yang primer, ya. Wa ta'am wa syarab khalaqahullahu azza wa jalla. Sedangkan kebutuhan primer kita tersebut, makanan dan minuman tersebut, Allah lah yang telah menciptakannya. Ya. Allah lah yang telah menciptakannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Waqiyah. Ayat yang ke-63 sampai ke-70. Allah berfirman, afara'aitum ma tahrutun. Tidaklah kalian melihat kepada apa yang telah kalian tanam. Dari berbagai macam tetumbuhan, sayuran, tanaman, padi, sayur-mayur, dan sebagainya. Tidakkah kalian melihat kepada apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang telah menumbuhkannya? Dari biji yang ditanam dalam tanah, kemudian bisa tumbuh, ya, sehingga bisa berbuah, sehingga bisa membuahkan hasil. Padi yang awalnya ditebar, ya, benihnya kemudian tumbuh dan menghasilkan padi, kemudian diolah menjadi beras dan bisa kita makan dalam bentuk nasi. Ya. Tumbuhnya tanaman tersebut, apakah kalian yang telah menumbuhkannya? Am nahnu zari'un, ataukah kami yang telah menumbuhkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jawabannya siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petani hanya sekedar menjalankan sebab-sebabnya, ya, memberikan pengairan, pupuk, ya, dan sebagainya, supaya bisa tumbuh dan membuahkan hasil. Tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diairi, diberi pupuk, Allah menghendaki tidak bisa tumbuh padi itu, bisa saja. Atau tumbuh sempurna, namun diserang oleh hama, sehingga tidak bisa menghasilkan sedikit pun. Allah Maha menghendaki. Kalau menghendaki yang demikian, maka terjadi. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau seandainya kami menghendaki, maka kami akan jadikan tanaman, tetumbuhan, dan pertanian tersebut hutaman, rusak, kering, dan tidak membuahkan hasil sedikitpun. Kalau kami berkehendak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja kami jadikan pertanian tersebut kering kerontang, tidak membuahkan hasil sedikitpun. Dengan berbagai cara yang Allah kehendaki. Fadhaltum tafakkahun. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal dan heran. Kenapa kok bisa demikian? Inna lamugramun. Kemudian kalian akan berkata, inna lamugramun. Sungguh, sesungguhnya kami telah merugi. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita, diharamkan dan dihalangi dari hasil pertanian tersebut. Ya, ini tentang pertanian, ya, tentang pertanian. Demikian. Ya. Kalau Allah kehendaki, ya, bisa saja pertanian-pertanian itu tidak membuahkan hasil sedikit pun. Kemudian ini kalau tadi pertanian, sekarang beralih ke tentang, ya, minuman. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya. Air minum itu berasal dari langit, dari hujan. Ya. Kalau tidak ada hujan, seperti yang kita alami beberapa waktu kemarin, ya, beberapa daerah mati airnya karena tidak ada hujan. Ya. Sehingga kering. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang telah menurunkan hujan tersebut dari awan, ataukah kami yang telah menurunkannya? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau seandainya kami menghendaki, maka kami akan jadikan air tersebut ujajan, asin rasanya. Falaula tashkurun. Maka tidakkah kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan seandainya air hujan itu rasanya asin, ya, tentunya tidak segar kita minum. Ya, tapi walhamdulillah, hanya semata-mata keutamaan dan rahmat dari Allah, Allah turunkan hujan itu dalam keadaan segar, ya, tidak asin. Nah, sehingga ketika kita meminumnya, kita bisa merasakan kesegaran. Kalau rasanya asin, ya, kata pepatah, semakin banyak minum air laut, semakin haus. Memang demikian keadaannya. Air asin itu, semakin banyak kita minum, semakin haus. Tidak akan bisa kita merasakan kesegaran. Ya. Walhamdulillah, Allah yang telah menurunkan hujan dalam keadaan demikian, segar airnya. Fafi hadhil ayat bayanu anna bayanun anna rizqana wa ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jal. Maka dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan ini, terdapat penjelasan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya rizki kita, baik yang kita minum maupun yang kita makan, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, wa qawluhu, kemudian perkataan matin, penulis matan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walam yatrukna hamalan, dan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu bahasanya Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, maka kemudian walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini sia-sia tanpa ada suatu hikmah tertentu. Ya. Tidak demikian. Ya. Allah tidak menciptakan kita secara sia-sia. Ya. Hanya sekedar makan, minum, hidup, bersenang-senang, kemudian meninggal, dan tidak ada apa yang akan terjadi setelah itu. Ya. Tidak demikian. Ya. Sia-sia hidup. Bahkan Allah memiliki hikmah. Ya. Hadza huwal waqi' alladhi tadullu 'alaihi al-adillah as-sam'iyyah wal 'aqliyah. Inilah kenyataan yang telah ditunjukkan di dalam dalil-dalil, baik secara sam'i dari wahyu maupun dalil akli yang sifatnya bisa dicerna oleh akal yang sehat. Bahwasanya Allah di dalam menciptakan kita sia-sia, namun memiliki hikmah, ya, memiliki hikmah yang 'azimah, yang agung. Amma sam'iyyah, adapun dalil sam'i adalah firman Allah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian 'abathan, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, tidak akan dibangkitkan? Apakah kalian menyangka yang demikian? Fata'alallahul malikul haq, maha tinggi Allah, maha tinggi Allah al-malik, yang menguasai alam semesta ini, al-haq, yang maha benar. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahasanya dia ditinggalkan begitu saja sia-sia, ya, diciptakan secara sia-sia. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Tidakkah, ya, mereka atau manusia tersebut telah diciptakan dari nutfah, dari air mani, ya, yang terpancar. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dari segumpal, ya, nutfah tersebut, ya, sperma tersebut, ya, air mani tersebut, kemudian Allah rubah, ya, menjadi 'alaqah, segumpal daging. Segumpal darah. Fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan tersebut sampai menjadi manusia yang sempurna, ya, akal dan jasadnya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian dari satu manusia tersebut, yaitu Adam alaihissalam, Allah jadikan darinya zaujaini, yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin ala ay yuhyal mauta. Bukankah zat yang mampu melakukan itu semua mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Jawabannya adalah bala. Tentu demikian. Yang telah menciptakan manusia ini dari tidak ada menjadi ada, menciptakan sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi ada, itu lebih mudah, lebih sulit daripada menghidupkan sesuatu yang sudah ada tapi mati kemudian dihidupkan lagi. Yang kedua adalah lebih mudah membangkitkan, itu lebih mudah daripada menciptakan di awal permulaannya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, tinggal dalil akli yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita secara sia-sia, namun di sana terdapat hikmah yang azimah, hikmah yang agung dalam penciptaan kita dan alam semesta ini. Baik, mungkin kita akhiri, wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.